بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضرين حضرات رحمة الله سكليان الحمد لله segala puji dan syukur hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan segala limpah kurnia yang kepada kita, utama sekali nikmat taufik dan hidayahnya kerana masih lagi menjadikan kita hamba-hambanya di atas siratul mustaqim. Dan semoga Allah SWT mengekalkan kita di dalam siratul mustaqim dengan kita berusaha untuk mencari keridhaan Allah SWT dengan ilmu dan keyakinan, kerana Allah SWT apabila inginkan kebaikan untuk hambanya, niscaya Allah SWT akan memberikannya kefahaman di dalam agama. Seperti sabda Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, niscaya Allah akan berikan dia kefahaman di dalam agama. Dan alhamdulillah pada malam ini kita mencari kefahaman daripada Al-Quranul Karim, tunjuk daripada Al-Quranul Karim, ayat suci yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Masih lagi kita membahaskan ayat-ayat berkenaan dengan puasa dalam bulan Ramadan, di mana kita telah bahaskan beberapa hukum ahkam yang terdapat di dalam ayat-ayat puasa, iaitu antaranya tentang keutamaan bulan Ramadan kerana ia adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Dan telah kita bahaskan tentang makna turunnya Al-Quran dalam bulan Ramadan. Apakah makna turunnya Al-Quran dalam bulan Ramadan? Apa maknanya? Adakah turunnya Al-Quran itu maknanya keseluruhan Al-Quran telah diturunkan dalam bulan Ramadan? Bukan. Jadi apa maknanya? Jadi kalau bukan semuanya diturunkan dalam bulan Ramadan, jadi bahagian mana yang diturunkan dalam bulan Ramadan? Ini maksud di sini adalah Al-Quran, permulaan Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Jadi Al-Quran turun mula-mula sekali di atas muka bumi ini adalah dalam bulan Ramadan. Ini tidak. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang lain tidak semuanya diturunkan dalam bulan Ramadan. Ini tak perlu kita nak bahas panjang lebar kerana tentu sekali Al-Quran itu turun pada setiap masa, pada bulan-bulan selain bulan Ramadan. Bulan Syawal ada, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan seterusnya. Jadi bila Allah SWT berfirman Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan lah yang kita nak berpuasa padanya, wajib berpuasa padanya, sebab dia adalah bulan unzila yang diturunkan padanya Al-Quran. Maksud di sini adalah permulaan Al-Quran, iaitu ayat-ayat yang awal daripada surah Iqra yang diturunkan dalam Gua Hira. Dan kita telah bahaskan khilaf dalam masalah ini. Dan terdapat riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahawa Al-Quran telah diturunkan daripada Baitul Ma'mur di langit yang ketujuh kepada mana? Ke langit dunia. Kemudian barulah daripada situ ia turun ke pada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berperingkat-peringkat. Kita bahaskan masalah ini. Baik. Kemudian selepas itu Allah SWT menerangkan bahawa bagi siapa yang susah untuk melakukan puasa, iaitu orang yang sakit ataupun yang dalam berpergian, maka boleh dia meninggalkan berpuasa dalam bulan Ramadan. Maknanya dia boleh makan, minum dan sebagainya, tetapi wajiblah dia menggantikannya pada hari-hari yang lain, yakni setelah selesainya bulan Ramadan. Dan sebabnya adalah Allah SWT yuridu bikumul yusra, Allah inginkan kemudahan untuk kamu. Wala yuridu bikumul usra, Allah tidak inginkan kesulitan bagi kamu. Jadi itu asal maksud daripada syariat Islam ini. Jadi apa pun juga yang kita dapati daripada syariat ini, tidak ada kesusahannya sebab Allah dah nafikannya. Jadi kalau ada orang dakwa bahawa ini susah, ini susah, ini susah, itu sebenarnya kurang fahamnya mereka tentang apa? Tentang syariat. Susah dekat sini bukanlah susah yang tidak sampai kita tidak boleh melakukannya. Sebab asas syariat adalah taklif bebanan, bebanan disuruh kita buat, bahkan diwajibkan kita buat, diperintahkan kita buat, dan dilarang kita buat sesuatu, diancam kita kalau tak buat, dipaksalah kita katakan untuk kita melakukannya. Jadi itu saja dah satu kesusahan nak ikutkan. Baik, jadi ada di situ susah, tetapi yang dinafikan kat sini adalah kesusahan usra sehingga tidak boleh kita lakukan, atau kita lakukan akan menimbulkan mudarat bagi kita dan sebagainya. Baik, jadi itu syariat Islam. Kemudian sedikit tambahan ke surat 292, kita sempat kita baca kemarin, iaitu disyariatkan kita bertakbir pada malam hari raya Aid, mula daripada maghrib dan pada saat hari raya Aid, yakni sampai besok paginya, sampai lepas subuh, sampailah imam keluar untuk apa ni, untuk menunaikan solat 2 rakaat hari raya. Jadi bila imam keluar je dah tak ada takbir lagi. Dan sebab disyariatkan kita bertakbir membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, yang merupakan apa? Bahagian dari bersyukur terhadap nikmat. Kerana mendapat petunjuk Islam. Dapat petunjuk Islam. Jadi itu perbezaannya syariat kita. Kita bukannya bergembira dengan kita berpesta-pesta, dengan kita menjerumuskan diri kita di dalam perkara yang melalaikan kita, nafsu syahwat kita, makan banyak-banyak, minum banyak-banyak, atau sampai mabuk sekali. Ataupun kita joget, kita buat perjumpaan hari raya, tapi tujuannya untuk apa? Untuk cari pasangan dan seterusnya. Ataupun kita berhibur dan kita tunjukkan fesyen-fesyen hari raya yang terbaru dan seterusnya, jenaka sana jenaka sini, lawak hari raya semua ada, drama hari raya, filem hari raya, filem Aidilfitri pula tu dia cakap. Hari raya satu hal lain, Aidilfitri. Jadi seolah-olah itu sebahagian daripada agama. Sebenarnya semuanya salah kalau kita lihat ayat-ayat ini. Allah SWT perintahkan kita untuk bertakbir, iaitu membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu adalah kesyukuran. Jadi kita menyambutnya dengan beribadah juga, dengan beribadah. Dan itulah satu daripada dua hari raya di dalam agama Islam. Dalam satu tahun ni kita ada dua hari raya sahaja. Yang pertama inilah dia, iaitu hari raya Aidilfitri. Dinamakan dia Aid. Kenapa dipanggilkan Aid? Daripada kalimat ada ya'udu. Ada maknanya kembali. Ya'udu present tense lah. Dan kenapa kita namakan hari raya ni hari yang kembali Aid? Sebab dia berulang, dia kembali. Setiap tahun dia akan datang lagi. Dia tak datang terus dia pergi selama-lamanya, dia akan datang lagi. Jadi cuma apa, dia datang setahun sekali. Begitu juga dengan, dan Aidilfitri disyariatkan kita menyambutnya sebagai bersyukur terhadap petunjuk yang Allah berikan, kerana telah dapat melaksanakan puasa dalam bulan Ramadan, dan beribadah di dalam bulannya, solat pada malam-malamnya, bermunajat di dalam solat tarawih dan seterusnya. Okay. Kemudian kita ada lagi satu, iaitu Aidul Adha, iaitu satu hari yang berulang-ulang setiap tahun dan sempena pengorbanan yang kita lakukan, itu sembelih korban pada waktu duha. Itu dinamakan Aidul Adha. Jadi satu dunia yang terdapat orang Islam disyariatkan bagi mereka untuk apa ni? Untuk menyembelih binatang kurban. Dan ada pun orang-orang yang buat haji, mereka pun berkurban juga. Tapi mereka ada manasik-manasik haji lain yang amat banyak sekali yang mereka perlu lakukan pada tanggal hari raya Aidul Adha, iaitu 10 hari bulan Zulhijjah. Dan adakah di syarat kita bertakbir pada hari raya Aidul Adha juga? Jawabnya ya. Jadi itu menunjukkan tu cara kita ni. Kita berpesta dan cara kita menyambut hari raya kita. Assalamualaikum. Ini belum start lagi tau ni. Belum baru saya tengok orang belum banyak sikit kita revise sikit apa. Saya pernah ada orang kata isyarat takbir pada lepas kubur. Mana yang lebih raya? Malam raya ataupun lepas kubur? Malam hari raya. Pasal disuruh kita takbir apabila kita wali apa ni, untuk kita sempurnakan puasa kita. Oleh itu kemilul iddata, kita sempurnakan puasa kita. Jadi sempurna puasa kita bila? Hari puasa yang terakhir, iaitu masuk maghrib kita pun buka kan. Ya, itu dah habis lah, dah sempurna. Kita pun walitukabbirullah. Jadi kita pun takbir mula daripada waktu tersebut. Ya, lepas solat maghrib aja kita pun start takbir. Itu lepas solat isyak kita takbir lagi. Itu lepas solat subuh kita takbir lagi. Itu namakan takbir muqayyad, takbir yang terikat lah dengan solat. Sebab ini adalah sunnah Nabi SAW dan sahabat dan salafus salih. Kemudian sebenarnya tak semestinya kita takbir pada selepas solat-solat waktu tu. Tapi kita boleh disyariatkan kita bertakbir sepanjang malam tu, mula daripada maghrib tu sampailah apa ni, imam keluar untuk untuk solat hari raya. Saya ada solat dulu baru dah khutbah. Itu untuk hari raya Idul Fitri. Jadi bukannya lepas subuh. Jadi masanya tak berapa banyak lah, pendek je. Tapi yang herannya ada masjid tak buat juga lepas maghrib tak buat, lepas isyak tak buat. Tapi dia baca kenduri pula kasih orang makan. Zaman kita kecil-kecil dulu selalu ada kenduri untuk apa? Untuk hari raya punya. Dah tahlil dah apa semuanya, lepas tu ada apa? Makan banyak. Ni pra hari raya. Ya, ada orang kata makan dia sedap tak kisahlah. Jadi takbir dia yang penting, takbir tu yang penting. Jadi saya sampaikan, ulama mengatakan lagi afdal bertakbir, membanyakkan takbir daripada membanyakkan bacaan Al-Quran pada malam hari raya. Kerana apa? Ayat ini perintahkan kita bertakbir. Dan takbir ni bukan pelan-pelan Allah. Bukan. Takbir dengan kuat. Sampai suara boleh kedengaran jauh pun tak apa, dengan mengeraskan suara. Tapi untuk siapa? Untuk lelaki saja. Ataupun untuk perempuan dia tak boleh keraskan suaranya, melainkan tak ada apa ni, tak ada, bukan mahram, kurang ajar Nabi di kelilingnya lah. Baik, yang ketujuh, ayatnya daripada ayat yang kita baca pada pelajaran lepas, berbagai perbuatan taat merupakan tanda syukur. Siapa yang tidak taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka dia belum bersyukur dan tidak termasuk orang-orang yang bersyukur. Wala'allakum tashkurun. Sebab akhir ayat tu menerangkan bahawa walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, supaya kamu bertakbir membesarkan Allah terhadap petunjuk yang diberikan pada kamu. Wala'allakum, dan semoga kamu, supaya kamu bersyukur. Jadi takbir itu adalah satu ibadat, satu amal ketaatan. Ini menunjukkan bahawa ketaatan itu, yakni syukur itu adalah dengan melakukan ketaatan. Itu pasal kalau ada orang tu hari raya dah bagus-bagus, puasa dah bagus semuanya kan, semua yang biasa dia buat, maksiat yang dia buat pada hari-hari ataupun selain daripada bulan Ramadan, dia dah jaga dah. Harta dia jaga, telinga dia jaga, mulut dia jaga, semua dia jaga. Salat semua pada waktunya dan seterusnya. Bila masuk air raya je, dia start nak jalan air raya je, dia dah apa? Dia dah langgar lah. Macam-macam dia langgar. Dah dengar lagu air raya lah, dah. Salat dia pun dah tak jaga Pasal apa? Pasal ziarah raya ni, pasal campur lagi dengan perempuan dan seterusnya. Jadi itu tidak faham akan maksud daripada apa ni, daripada syariat, daripada berhari raya, apalagi dengan berbuat maksiat yang lain. Maka dia belum bersyukur dan tidak termasuk orang-orang yang bersyukur. Baik, ayat yang berikutnya masih lagi kena dengan ada kaitannya dengan puasa, iaitu muka surat 292 siapa yang ada kitab, ayat 186. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bila'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahasanya aku adalah dekat, qarib. Aku mengkabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. La'allahum yarshudun. Jadi ayat ini secara globalnya memberitahu kepada kita bahawa Rasulullah SAW diperintahkan, kalaulah hamba-hamba Allah SWT yang beriman tanya kepada beliau tentang Allah SWT, sama ada Allah SWT ni dekat ataupun jauh. Yani kalau Allah SWT ni jauh, kita kena tinggikan suara bila kita nak berdoa padanya. Ataupun kalau Allah SWT dekat, tak payah kita nak tinggikan suara, kita bermunajat saja. Jika jawablah wahai Muhammad, fa inni qaribun, maka sesungguhnya aku ni dekat. Dan ujibu da'watad da'i idza da'an, dan aku memperkenankan menjawab doa, permintaan orang-orang yang berdoa apabila mereka berdoa pada aku. Jadi ini ayat yang agung yang datang setelah yang datang setelah ayat-ayat puasa. Maka diterangkan tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa dia ni dekat, dan bila dia dekat, dia dengar akan doa-doa orang yang berdoa padanya, yang meminta padanya. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, yakni memperkenankan, mengkabulkan doa orang yang berdoa dengannya, tapi dengan syarat idza da'ani, jika dia berdoa padaku. Ini akan kita bahaskan. Falyastajibu li, maka mula itu hendaklah mereka, yastajibu ni memperkenankan ataupun menjawab aku, itu maksud dia. Artinya menjawab dan melaksanakan perintah-perintah aku, permintaan-permintaan aku. Jadi bukan kita nak minta Allah SWT, Allah akan jawab, Allah akan kabulkan. Tapi ketahuilah, Allah juga minta pada kita. Daripada sudut bahasa lah, bukan daripada sudut hakikatnya lah. Allah SWT dalam sudut bahasa pun minta pada kita. Setiap hari kita diminta oleh Allah SWT untuk lakukan itu, ini, ini. Setiap hari Allah SWT minta pada kita, jangan lakukan itu dan ini. Jadi kata Allah SWT, فَلْيَسْتَجِبُ لِي يَعْنِي فَأَجِبُ فَأَجِبُ لِي, maka hendaklah dia jawab aku, permintaan aku juga. Kalau dia nak apa ni, nak aku jawab permintaannya, hendaklah mereka jawab permintaan aku, iaitu laksanakan ketaatan, memenuhi segala perintah aku. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepada aku. La'allahum yarshudun, agar mereka selalu berada dalam petunjuk kebenaran. Di sini diterjemahkan sebagai, tafsirkan sebagai kebenaran. Tapi ar-rusd itu lebih daripada setakat dalam kebenaran saja. Baik, kita bahaskan lafaz-lafaz yang terdapat dalam ayat suci ini. Jadi kata Allah SWT, wa idza, apabila sa'alaka, yakni ibadi, hamba-hambaku bertanyakan kepada engkau. Jadi hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala ni siapa? Jadi sebenarnya semua makhluk Allah SWT adalah hamba-hamba Allah SWT. Langit dan bumi itu pun hamba-hamba Allah SWT. Binatang, haiwan pun hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hamba-hamba Allah SWT yang mana satu ni yang akan tanya Nabi Muhammad SAW tentang Allah? Yang boleh bertanya ni manusia. Dan hamba-hamba yang mana yang akan bertanya? Biasanya yang bertanya adalah hamba-hamba Allah SWT yang beriman. Dan bukan sembarang hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang beriman, yang benar-benar beriman, yang ingin dekatkan diri mereka kepada Tuhan mereka Allah Azza wa Jalla. Sebab itu disebutkan dengan lafaz ibadi, hamba aku, hamba-hambaku. Jadi bila dia idhaqahkan, disandarkan kepada Allah SWT sendiri, menunjukkan apa? Kemuliaan, kelebihan. Dan seperti ayat lafaz ni sama dalam ayat-ayat lain, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawna. Hamba-hamba Tuhan berjalan atas muka bumi ini dengan tenang, dengan tunduk. Dan disebutkan di sini hamba-hamba Tuhan Ar-Rahman. Sebagaimana juga dalam surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli di ibadi. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan dalam keadaan radiyah, dalam keadaan reda, mutmainnah dan tenang. Dengan keadaan reda dan diredai, fadkhuli fi ibadi, masuklah di dalam golongan hamba-hambaku. Jadi ini bukan sebarang hamba, Allah kafir pun hamba juga, tapi ini maksud adalah hamba-hamba Allah SWT yang khusus, yang mulia, yang dicintai dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul-betulnya hamba Allah SWT. Kemudian wadkhul jannati, masuklah ke dalam syurgaku. Jadi dalam hal ini sama juga dalam ayat kita ni, wa idza sa'alaka ibadi, hamba-hambaku yang beriman yang melakukan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bila dia tanyakan tentang aku, dan terdapat sebab turun ayat ni, kita lihat ke surah 293. Makna ayat secara umum tu disebutkan bahawa sekelompok orang dari sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, apakah Rabb kami dekat sehingga perlu kita bermunajat, atau dia jauh sehingga perlu kita panggil? Nadunahu, nidak maknanya panggil lah dengan suara kuat. Maka Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, dia tak tunggu tak benarkan Nabi SAW jawab. Nabi SAW bukannya tak tahu, tapi Allah SWT sendiri yang menjawabnya, iaitu dengan ayat yang kita sedang kaji ini, iaitu apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahawa aku ni dekat, aku jawab, kabulkan permohonan orang yang berdoa. Jadi arti munajat di sini adalah berbicara kepada Allah SWT dengan suara rendah. Kalau dah dekat, bagus, tak dikit-dikit. Dan kalau memanggil, maksudnya dengan berbicara dengan suara keras. Jadi ani, tentang aku, jadi kita faham ni bukan tentang Allah tu bagaimana, yakni Allah tu di mana dan sebagainya, bukan eh, atau zatnya macam mana. Tak, Allah SWT yang ditanya kat sini adalah tentang dekat atau jauhnya Allah SWT dalam masalah apa? Berdoa. Itu soalan. Jadi fa inni qarib, suatu jawapan sesuai dengan soalan. Kalau ditanya tentang Allah kat mana, ataupun Allah tu zatnya daripada cahaya ke, daripada apa ke, gunung-gunungnya tu kan, tak kenalah dengan apa, dengan jawapan fa inni qarib, sesungguhnya aku ni dekat. So maknanya jawapan dekat ni adalah jawapan untuk soalan apakah dia dekat atau jauh. Baik, fa inni qarib, dan qarib kat sini maknanya dekat. Kenapa mana dekat? Dekat tak jauh. Dan dekat dalam semua makna. Jadi dekat daripada kita katakan apa, daripada jarak, dekat dengan rahmatnya, dekat dalam dia melihat hamba-hambanya dan memperhatikan dan membantu dan memberi petunjuk pada hamba-hambanya, dalam semua makna dekat terdapat di dalam lafaz qarib. Maka oleh itu boleh kita jadikan qarib itu sebagai salah satu daripada sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang mulia. Tapi yang apa? Yang sesuai, yang layak kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala yang maha sempurna. Yang tidak terdapat pada sifat qarib ini sifat-sifat perkara yang cacat. Jadi fa inni qarib. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala dekat, tak perlu kita nak pekik-pekik, kita munajat. Munajat tu maknanya tak pekik lah, tapi tak pula sampai tak ada suara, tapi tak juga sampai berbisik, hampir macam berbisik, hampir macam macam berbisik. Dan itulah sunnah ketika berdoa. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa dzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wala takum ma'al wala takum minal ghafilin. Apabila dibacakan Quran pada engkau, dengarkanlah. Wa ansitu, sebagai kamu apa ni, diberi rahmat, dan ingatlah Tuhanmu. Dzkur rabbaka, ini ingat termasuk kat sini doa. Fi nafsika, yang ini sendiri-sendiri. Fi nafsika tadarruan, dalam keadaan khusyuk dan tunduk. Wa khifatan, dalam keadaan takut. Dunal jahri, dengan tidak apa ni, dengan tidak kuat-kuat. Minal qawli bil hudu'i wal asal, siang dan malam ingat Allah Subhanahu wa taala, sentiasa ingat Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang ghafilin, yang lalai. Fa inni qaribun, jadi Allah Subhanahu wa taala dekat dan Allah Subhanahu wa taala dengar. Tu, daripada makna qarib aja kita dapat lagi satu sifat, iaitu Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Kemudian uji da'wata da'i idza da'an, Allah SWT memperkenankan, mengabulkan. Kenapa Allah SWT boleh kabulkan? Sebab Allah SWT dekat, dengar dan berkuasa. Kalau tak berkuasa, boleh kabulkan doa orang. Kalau jumpa pada raja, hidupkanlah anak aku yang dah mati ni. Nangis ke apa depan dia, tunduk sujud depan dia. Dia dengar tak? Dengar. Dia dekat-dekat lah, dia dengar-dengar. Tapi dia boleh kabulkan tak? Tak boleh, kenapa tak boleh? Pasal dia tak berkuasa nak minta dia apa ni, minta dia harta, minta tanah, minta rumah, semua dia boleh kasih. Tapi nak hidupkan yang mati dia tak boleh. Baik, nak sembuhkan penyakit tak boleh. Tapi Allah Subhanahu wa taala ujibu da'watad da'i, bukan kekuasaan kudrah yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala, dia boleh mengabulkan apa doa da'watad da'i. Da'wah yakni singular bagi apa ni untuk makna doa dakwah. Jangan ingatkan dakwah tu kita dakwah pada orang bajak kepada Islam. Dakwah ni lebih umum daripada itu. Dakwah permintaan. Dakwah doa ni maknanya bahasanya permintaan. Da'i idza da'an, permintaan siapa? Seorang yang meminta. Apabila dia meminta. Jadi di sini terdapat pertanyaan, kenapa Allah SWT sebutkan idza da'an lagi? Dia menjawab atau dia mengkabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa. Tentulah orang tu tak dinamakan da'i, seorang yang berdoa, melainkan dia dah berdoa lah. Kenapa nak sebutkan lagi apabila dia berdoa kepadaku? Jadi ulama mengistimbatkan faedah yang besar di sebalik sifat idza da'an secara jelas ni, sebab ia menunjukkan bahawa orang ini dia berdoa, apabila dia berdoa pada Allah SWT, dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan benar, dengan jujur. Yang pertama sekali dengan ikhlas. Jadi bila dia doa pada Allah SWT, dia tak ada sangkutkan harapannya kepada selain Allah SWT yang diminta. Itu maknanya betul-betul idza da'an, bila dia minta pada aku. Orang pun semua boleh doa, tapi ada orang doa macam apa ni, dalam hatinya ada orang lain pun boleh berkenankan permintaannya. Jadi macam itu punya, Allah SWT tak kabulkan lagi, tak ikhlas. Dan satu lagi adalah dia merasakan di dalam hatinya bila dia berdoa bahawa dia amat memerlukan, berhajat kepada Allah SWT. Kalau benda Allah kata, Allah berikanlah aku kebahagiaan di dunia dan di akhirat, mana tina di dunia sana, tapi kata nak kasih pun tak apa, aku dah okey dah. Ini macam mana nak apa ni? Macam mana nak dikabulkan oleh Allah SWT? Bila dia minta sesuatu, minta petunjuk, minta apa semuanya, minta ilmu, dia tak sungguh-sungguh, tak rasakan dia perlu kepada pengkabulan doa. Jadi bila dirasakan bahawa kalau Allah SWT tak kabulkan, kalau apa ni, dia tak dapat apa yang diminta tu, dia tak akan dapat apa yang dia sedang dapat, misalnya nikmat ke apa ke, manfaat ataupun tolak daripada mudarat, maknanya barulah kita katakan bahawa orang ini bila dia berdoa dengan demikian, maka dia betul-betul da'ani, dia sedang, dia telah berdoa kepada Allah SWT. Dan satu lagi adalah dia merasakan bahawa Allah SWT itu maha berkuasa untuk mengkabulkan doanya. Tapi kalau kita tak yakin bahawa Allah SWT boleh kabulkan doa kita, boleh ubatkan penyakit kita, walaupun kita dah jumpa 100 doktor, semua kata tak ada harapan, lagi 3 bulan saja habis expire, jantung dia expire lagi, lagi 3 bulan, macam timing belt pula, kereta tak ada harapan. Ok, tak ada harapan daripada doktor, tapi aku tetap ada harapan, letakkan harapan pada Allah SWT, sebab Allah SWT maha berkuasa. Baiklah, Allah SWT boleh kabulkan, Allah kabulkan kalau Allah kendaki. Idza da'an, dan dirasakan bahawa Allah SWT bukan hanya berkuasa saja, Allah SWT maha pemurah, maha pemberi, ada sifat karam, karam. So Allah SWT karim. Allahumma innaka afun karimun, kan ada tambahan tuhibbul afwa fa'fu anni. Sebab kenapa disebutkan nama karim? Sebab karim tu suka memberi. Maha memberi, sahibul judi wal karami. Orang yang suka memberi, kita minta dapat tak? Dapat. Jadi Allah SWT akan kabulkan. Idza da'ani. Tapi ada syarat-syarat berdoa ni, cerita dia panjang tentang doa. Bukan semua doa awak minta tak dapat. Wahai Allah, jadikanlah aku salah seorang yang dapat wahyu jadi nabi. Wahai Allah, jadikanlah aku malaikat, boleh terbang sana, terbang sini. Wahai Allah, kembalikanlah apa ni, hidupkanlah ibu bapaku yang ada kat kubur besar aman, datang balik misalnya, atau naik ke langit dan seterusnya. Kasihlah aku tunjuk, tunjukkanlah aku apa ni, wajahmu, ataupun tunjukkanlah aku syurga neraka, apa-apa sajalah dia minta. Dan seumpama dengan hal ini adalah doa yang orang baca sekarang, Allahumma arzuqna fahman nabiyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin. Dan seterusnya lah. Pernah dengar ayat tu? Ataupun doa tu? Baca waktu nak masuk kelas, buat sekolah kan hari baca tu. Ataupun waktu nak buka, buka kelas agama lah, apa, buka buku. Apa makna dia? Allahumma arzuqna fahman nabiyin. Wahai Allah, berikanlah kami kefahaman nabi-nabi. Fahaman nabi-nabi, bukan main-main. Nabi punya faham awak nak. Faham nabi apa? Tentang Al-Quran, tentang sunnah. Mana kita nak sampai nak dapat fahaman Imam Syafi'i belum tahu lagi. Dapat fahaman Nabi SAW. Kita gelak ni. Tapi itulah doa yang selalu dibaca. Wa hifzul mursalin, dan hafalan mursalin, yakni para rasul. Dan hifz mursalin ni ada dua macam. Hafalan yang ada dalam hati nabi-nabi ni, hafalan yang ada pada mereka tentang agama, tentang ilmu, ataupun hifzul mursalin, yakni Allah memelihara mursali. Itu dia maksum, sebab dia pelihara oleh Allah SWT. Nabi SAW sedang rehat bawah pokok, betul tak? Jadi dia punya pedang dia ada kat tepi lah. Jadi dalam kafir tu datang, okay, dia datang, dia dah rampas pedang tu, dia tunjuk depan Nabi SAW. Sekarang siapa yang boleh bantu kau? Nabi SAW tak takut, dia kata apa? Allah SWT. Allah. Tiba-tiba aja jatuh dia punya pedang. Jadi Nabi SAW yakin. Kenapa? Sebab Allah SWT ya'simuni, oh ya'simuhu minannas. Allah SWT maksum dengan dia, pelihara dia daripada cubaan manusia untuk apa-apakannya. Kita boleh dapat maksuman macam itu, hifz mursalin. Kalau itu lagi satu makna hifz. Tapi kita minta lagi satu, wa ilhamal malaikatil muqarrabin, dan ilham para malaikat yang dekat-dekat. Bukan malaikat jauh-jauh lagi, malaikat dekat ni ilham kita nak. Kita ada tambah lagi, fi afiyatin ya akramal akramin, lebih kurang macam itu. Dulu kita hafal lah kan, tak tahu makna dia, ataupun tahu makna dia tapi tak perhatikan daripada sudut apa ni, kesesuaiannya. Kata ada ulama ada menyebutkan ni dalam kitab mereka, ini doa yang tak wajar, tak patut dibaca, diamalkan. Dan dia pun bukan datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau doa datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada macam ini hulu lebih-lebih ni, tambah-tambah minta yang apa ni, yang melampau-lampau sangat. Dan gitu juga doa keburukan, yakni kejahatan untuk diri sendiri. Ya Allah, apa ni, jadikan aku cacat. Jadi kalau aku miskin, apa cerita ni? Ataupun doa bukan untuk dia, untuk anak bini dia. Jadi kalau mereka orang susah, dia orang rasa dia orang padan ke dia. Ataupun untuk musuh-musuh dia, balaskan dia kejahatan dan sebagainya, sedangkan dia tak apa ni, tak berhak mendapat kejahatan seperti itu. Ataupun qati'atul rahim, yakni untuk memutuskan silaturrahim pun tak boleh juga. Doa-doa seperti ini semua dah doa i'tidal fi doa wala ta'tadu, jangan melampau. Jadi macam ini dia tak akan dapat, walau dia ikhlas macam mana pun, dia rasa Allah SWT, dia perlu pada Allah, dia rasa Allah boleh buat tu semua, ya, pun tak jadi juga, ya, Allah takkan kabulkan. Walau bagaimanapun, kadang-kadang doa itu dilambatkan daripada pengkabulannya. Kita minta hari ini, kita ingatkan lepas doa je amin dah habis je, terus baik kan? Tak baik pula. Kita doa untuk orang pun, orang kat hospital tengah isi, tak baik juga ni. Apa ni Allah pun kata, uji pun tak mahu tadak ni zadaan. Okay. Kabulkan doa orang yang berdoa pada dia. Tapi tak jawab-jawab juga. Tak dengar ke? Tak. Ataupun tak boleh. Jadi kenapa tak dijawab? Tapi lambat, lepas tu baru dijawab. Kalau lambat dijawab tu ada hikmah ni, kata ulama, untuk menguji hamba tersebut. Kerana apa? Kerana supaya dia terus menerus berdoa kepada Allah SWT dengan penuh keluh kesah, maksudnya penuh harapan. Jadi dengan itu setiap kali dia berdoa, Allah SWT suka pada dia, sayang pada dia, dan Allah SWT akan berikan dia pahala. Jadi bagus untuk dia, lebih bagus bagi dia untuk dilambatkan kabulkan doa. Dan kadang-kadang Allah SWT tak kabulkan doanya terus. Jadi kalau tak kabulkan doanya, bukan tak kabulkan, tak terima langsung. Sebab ayat ni kata Allah pasti kabulkan, tak cukup syaratnya, menunjukkan bahawa Allah SWT mungkin menyimpan doa tersebut untuk dibalas pada hari kiamat. Dia minta sembuh penyakit tapi tak sembuh-sembuh misalnya kan, tapi disimpan pada hari kiamat macam mana? Diberikan pahala pada hari kiamat, lebih besar pahala dia, lebih besar nilainya daripada dia baik sakit tu. Itu lebih baik, kadang-kadang lebih baik lagi. Dalam perkenaan pun doa tu bagus. Itu kata ni sahabat, kalau begitu kita banyakkanlah doa. Macam mana pun kita win-win situation. Sama ada dikabulkan, bagus. Kalau tak dikabulkan, kita dapat pahala, bagus. Macam mana pun kita menang. Jadi kita banyakkan doa. Allahu Akbar. Kata Nabi SAW, Allah Akbar. Allah lebih banyak lagi. Ini apa? Lebih banyak lagi kurniaannya. Kalau kita minta Allah tak apa ni, tak putus-putus apa ni kelebihan. Dan satu lagi, Allah SWT kalau tak kabulkan, Allah SWT gantikannya dengan apa? Dengan satu balasan di dunia. Ya Allah SWT elakkan disebabkan doa tersebut satu keburukan yang kemungkinan lebih berfaedah bagi orang tersebut daripada dia dapat apa yang dia minta dalam doa. Kerana doa dia tu sepatutnya ikut takdir dia keluar je seberang jalan tenggelamlah. Tapi Allah SWT apa ni, elakkan dia, selamatkan dia daripada mudarat tersebut. Sebab apa? Doa dia. Tapi yang dia minta tu baik daripada sakit, tak baik-baik. Tapi kita tak tahu. Jadi macam mana pun Allah SWT pasti kabulkan doa daripada sudut makna-makna tadi. Baik, uji budang wa tada'i idza da'an falyastajibu li. Fa maknanya maka. Jadi dah terangkan tentang apa ni keadaan ini, tentang masalah doa ni, maka Allah SWT kata, maka hendaklah mereka memperkenan jawab aku. Tadi telah kita terangkan falyastajibu li, maknanya fa'ajibu. Sebab tu dalam ayat-ayat lain Allah SWT, istastaghifuna rabbakum fastajaba lakum anni mumitukum bi alfin minal malaikati murdifin. Contohnya dalam surah Al-Anfal, ingatlah apabila kamu istighatsah, yakni minta tolong pada aku, fastajaba lakum, maka aku kabulkannya, maknanya aku jawab. Dan dalam ayat lain, wallazina istajabu li rabbihim wa aqamus salata, dalam surah Syura menerangkan tentang orang-orang yang apa ni, yang bermusyawarah ni, antaranya adalah dia istajabu li rabbihim, apa maksudnya istajabu, maknanya dia mereka-mereka ini memperkenankan permintaan Allah SWT dengan mentaatinya, menjawab. Dan dalam hadis Mu'adz bin Jabal, pertama sekali kau seru pada orang-orang di Yaman, di Yaman itu Ahlul Kitab itu, hendaklah dia mentauhidkan Allah SWT, syahadalah ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, fa'inhum ajabu laka lidhalik. Dalam lafaz, kalau mereka ajabu laka, maknanya apa? Mereka perkenankan, mereka ikut, maka kabarkan pada mereka Allah wajibkan solat 5 waktu pada setiap hari dan malam. Fa'inhum ajabu laka bidhalik, seterusnya menjawab-jawab-jawab, maknanya ta'at. Baik, dan faliastaji buli dengan lam tu ada maknanya, iaitu hendaklah mereka perkenankan, yakni ta'at pada perintahku, dan tunduk, ada makna tunduk, al-inqiyad. Ini semua makna-makna, kalau kita tahu bahasa Arab, kita tahulah kita tafsirkannya dengan makna-makna tersebut, sebab dia masih lagi dalam apa? Dalam bahasa Arab. فَلْيَسْتَجِبُوا لِي, maknanya taat pada perintah Allah SWT dengan penuh tunduk. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, itu sahaja syarat pertama. Yang kedua adalah وَلْيُؤْمِنُوا بِي, hendaklah mereka beriman kepada aku. Apa makna beriman kepada aku? Kalau tak beriman, takkan nak minta kepada Allah SWT. Beriman kat sini secara spesifiknya adalah beriman bahawa Allah SWT pasti akan kabulkan permintaan. Beriman bahawa Allah SWT itu maha pemurah, maha pemberi. Pemberian Allah SWT tak ada hadnya, tak ada putusnya. Baik, beriman bahawa Allah SWT berkuasa mengkabulkan doa. Itu iman-iman yang berkaitan dengan apa? Dengan doa. Allah pasti mengkabulkan doa. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berkata Tuhan kamu, ud'uni, sembahlah aku, doalah padaku, nescaya aku akan kabulkan permintaan mereka. Jadi dengan penuh keimanan. Sebab tu dalam ayat-ayat ataupun hadis-hadis fadilat berpuasa bulan Ramadan, solat malam dalam bulan Ramadan, man sama Ramadan apa? Imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa puasa, siapa yang solat dalam malam-malam bulan Ramadan, imanan, beriman kepada apa? Nah, beriman bahawa Allah SWT akan mengkabulkan, menerima, dan ihtisaban, mengharapkan pahala, akan diampunkan segala dosa-dosa yang lampau. Wal yu'minu bi. Tapi tentu sekali lah, kalau nak dikabulkan doa, dan kita beriman bahawa Allah SWT akan kabulkan dan seterusnya, tapi kita tak beriman kalau perkara yang wajib kita imani yang lain, tentang Allah SWT, rukun-rukun iman yang lain, ataupun iman kita tentang Allah SWT salah misalnya, kita nafikan apa yang wajib untuk Allah SWT, kita tetapkan apa yang tidak wajib bagi Allah SWT dan seterusnya, akidah kita menyelewin contohnya, yang tauhid kita pun salah, tentulah tak masuk dalam ayat ni. Wal yu'minu bi, dengan keimanan yang sempurna yang lain juga. La'allahum yarshudun, supaya mereka yarshudun, dalam keadaan petunjuk. La'allahum kat sini, walaupun la'allah dalam bahasa Arab asal maknanya taraji, maknanya raja, iaitu moga-moga, harap. Tapi untuk Allah SWT tak boleh mengharap. Mana ada Allah SWT mengharap? Harap tu mungkin dapat, mungkin tak, tak dapat. Jadi maksud kat sini adalah lita'lil, untuk menunjukkan sebab. Dalam mereka lakukan ni semuanya supaya mereka dapat petunjuk. Jadi dia adalah sebab kenapa dia kita buat ni, supaya dapat petunjuk. Kalau awak buat ni, Allah akan berikan petunjuk. Kan Allah harapkan awak dapat petunjuk, Allah akan berikan kamu pun petunjuk. Faham? Sama macam ayat dalam ayat puasa, kutiba alaikum usiyam dan sebagainya, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Bukan moga-moga kamu bertakwa. Allah tak ada harap kita nak bertakwa. Allah yang berikan kita bertakwa dengan kita lakukan puasa. Baik, yarsyudun dalam kitab muka surat 293 dia baca ni, mungkin kita boleh baca ni, iaitu dengan kesempurnaan kekuatan ilmu dan amal. Semoga kamu apa ni dapat kesempurnaan kekuatan ilmu dan amal. Makna rusyd adalah ilmu untuk mengetahui hal-hal yang dapat dicintai Allah Ta'ala dan yang diberkainya. Sebab kita jawabkan, itu maknanya rusyd. Rusyd tu ilmu. Siapa yang tidak memiliki ilmu dan tidak pula amal, kalau dia ilmu tak ada amal, maka dia merupakan orang bodoh sebab dia tak ada ilmu. Kalau dia tak amal, sesat dan celaka akhirnya. Baik, Syekh Qayyim rahimahullah tafsirkan rusyd sebagai apa ni, al-husnu fi tasarruf, iaitu baik dalam tindak tanduk. Itu maknanya orang itu dalam keadaan bijak, keadaan rusyd. Dan orang dinamakan Rashid, Khulafa Rashidin, adalah khalifah-khalifah yang dalam petunjuk, yang mana tindak tanduknya semua cantik, tepat, betul. Dia letakkan sesuatu pada tempatnya dan dia tidak berlaku zalim. Sebab dinamakan Khulafa Rashidin sebab dia diberi petunjuk dan dia memberi petunjuk. Dalam ayat Al-Quran, kalau anak yatim ini kita ada pelihara anak yatim, kita pelihara, kita bela anak yatim, sejaga anak yatim, kita jadi guardian dia. Syarat untuk kita berikan harta, anak yatim ada harta sebenarnya daripada siapa? Daripada mak, daripada bapak dia lah yang meninggal dunia tu. Tapi kita tak boleh kasih dia kalau dia belum apa ni, sampai sinur rusydi, umur rusyd, iaitu umur dia dapat melakukan perkara mengikut keadaannya, mengikut tempatnya sesuainya. Wa batalul yatama hatta idza balaghun nikah fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Hendaklah kita uji dulu anak-anak yatim ni sampailah dia berakal, akan baligh lah, sampai dia ada umur untuk apa ni, dah sampai umur untuk boleh bernikah. Fa in anastum, kalau kamu dapati mereka ada rusydan, apa tu namanya, petunjuk ni, kebaik kebijaksanaan ni, pandai ni ilmu ni, maka kita fadfa'u, kita sampaikan ataupun kita berikan kepada mereka harta benda ni. Jadi bila orang tu dapat ilmu dan dapat taufik untuk beramal, dia dapat rusyd. Dan selepas itu dia akan dimudahkan segala urusan. Fa'amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Dan surah Al-Lail, siapa yang memberi sedekah dan dia bertakwa kepada Allah SWT dan dia membenarkan kebaikan, maka Allah akan mudahkan untuknya kebaikan, lil yusra. Itulah orang yang rusyd. Sebab tu dalam surah Al-Kahfi, Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang sembunyi kat dalam gua tu, mereka punya doa apa? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah, wahai Tuhan kami, berikanlah daripada sisimu rahmat, dan wahayyi lana, dan mudahkanlah untuk kami, amrina rasyada, petunjuk. Jadi kita buat semua betul. Dan ini susah. Kadang-kadang kita jadi ketua ke ataupun bukan ketua pun, kadang-kadang kita tak tahu ni bagus tak buat macam ni atau tak bagus macam ni. Apa yang kita nak cakap ni patut ke tak patut ke, ataupun bukan sekarang ke, nanti ke, kita punya presentation nanti ke, gini ke, ataupun kita tidak tahu. Banyak kita tak berapa pasti. Jadi kalau kita dapat rasyad atau dapat rusyd, kita buat cantik kan semua pada tempatnya. Sebab itu khulafat kita kadang-kadang khalifah rasyidah, khulafat rasyidun ni plural je, mereka buat sesuatu pada tempatnya. Tengah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bila dia naik aja, perkara yang dia buat apa dia? Perang dulu orang-orang murtad. Itu adalah satu keputusan yang amat berat. Perang orang murtad dulu. Dan dalam waktu yang sama, teruskan apa ni, askarnya Usamah bin Zaid menentang apa ni, orang-orang Rum. Nak perang orang murtad, ada sahabat kata, kenapa kita perang orang yang cakap la ilaha illallah? Mana boleh perang orang sebut la ilaha illallah? Tapi oleh kerana Abu Bakar As-Siddiq, orang yang mendapat rusyd khalifah rasyidah, dia dapat petunjuk. Dia kata dia sebut la ilaha illallah, tapi dia tak tunaikan zakat, dan zakat adalah kewajipan la ilaha illallah. dulu dia kasih zakat pada Nabi SAW, sekarang dia tak mau kasih. Aku akan perang dia sampai dia keluarkan, keluarkan zakat. Akhirnya apa? Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat lain semua, oh, betul. Umar Abu Bakar ni betul. Dia apa dia cakap ni betul. Mereka sadar balik. Dia dalam petunjuk. Sebab tu tak ada khilaf lepas tu. Dia kumpulkan Al-Quran. Orang pun kata, macam mana kita hafal Al-Quran? Dalam zaman Nabi SAW, kita apa ni, Al-Quran kita tak dikumpulkan. Ini kita nak buat benda baru. Ini tidak tahu. Abu Bakar Siddiq tak apa kumpulkan. Abu Bakar Siddiq yang mula-mula tolak. Tapi akhirnya apa ni? Dia basically. Dan seterusnya. Sampai sekarang kita dapat manfaat daripada rush yang ada pada pada sahabat-sahabat. Jadi dengan bagaimana dah dapat petunjuk rush ni, hendaklah kita apa ni, fal yastajibu li wa yu'minu bi, hendaklah taat pada perintah Allah SWT dengan tunduk dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini kita lihat muka surat 294. Pelajaran yang dapat diambil dari ayat 186. Yang pertama, kedekatan qurb Allah Ta'ala kepada hamba-hamba. Jadi itu adalah satu sifat Allah SWT. Allah dekat dengan hamba-hambanya, bukan jauh. Macam mana boleh dekat? Dekat kat mana? Berapa kilometer? Allah SWT atas arasnya. Ini jauh tu, universe. Jadi bagaimana nak faham ni Allah dekat dengan kita? Kerana alam semesta ini semuanya dalam genggamannya. Dekat ke jauh? Kalau kalau kita ni tengah pegang barang, pegang buku, dekat. Kalau kita dah boleh pegang, dekat, habis lah tu. Betul dekat. Dan alam semesta, langit-langit ni semua dan bumi ni semua dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sesuatu pun dari ciptaannya yang jauh darinya. Tak ada. Tak payah pakai remote jauh-jauh punya. Tak payah pakai kamera CCTV jauh-jauh, tak payah. Allah semua nampak dekat aje. Dan tidak ada satu pun makhluk kecuali Allah Ta'ala melihatnya, mendengar dan berkuasa atasnya. Inilah hakikat dekat. Jadi sekarang manusia dekat dengan manusia lain pasal dia ada pasang alat lah, pasang sensor, pasang apa semuanya kan. Jadi dekat mana-mana pun tengok ke handphone, ni ada orang ke tak ada orang kat depan rumah dia. Dia jauh tapi dia, kita katakan macam dia ada kat situ saja. Dan Allah SWT punya penglihatan, pendengaran, pengetahuan tentulah lebih lagi sempurna. Yang kedua, makro hukumnya mengeraskan suara dalam beribadah. Kecuali dalam talbiyah. Talbiyah apa? Labbaik Allahumma syarikalah kalabbaik, labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya tu kan. Dalam kita umrah dan haji, azan disunatkan kita mengeraskan suara. Sebab azan maknanya apa? Naik, tinggikan suara untuk memberitahu akan masuk waktu solat. Dan begitu juga iqamah. So, ada perbezaan tentang azan dan iqamah ni, kata Syekh Taimin Rahmat Ta'ala. Kalau azan, memang kita keluar, suara tu keluar daripada masjid lah. Perasaannya, kalau pakai mikrofon pun tak apa, itu teknologi kita boleh manfaatkan. Ada pun iqamah, adakah kita pun pekik dekat mikrofon juga? Kata Syekh Taimin, tidak. Kenapa tidak? Sebab iqamah tu nak, bukan nak kasih tahu nak masuk waktu solat, suruh siap-siap solat. Dah itu dah selesai dengan azan. Jadi orang sepatutnya dah dengar azan, dah masuk dah ke masjid. Jadi qomat nak terangkan tentang apa? Dah nak dirikan solat. Solat dah nak dirikan. Qad qamatis solat, qad qamatis solat. Jadi dah dirikan, jadi mereka tinggallah apa ni? Nak masuk ke depan, pergi ke depan untuk penuhkan saf. Ya tak payah kita nak panggil orang kat luar lagi. Kat kedai ke, kat rumah dan sebagainya. Dia tak payah pakai mikrofon. Lepas tu kata Syekh Taimin Rahmat Ta'ala, terlihat orang alim punya ijtihad, punya pemahaman, punya fiqh. Dia kata kalau kita iklankan dekat mikrofon qomat ni, orang lepas azan, ni belum qomat lagi. Macam mana tahu belum qomat? Belum dengar ni qomat. Jadi sebelum dengar qomat, dia tak mau lagi nak pergi. Jadi dia gigi lambat. By the time dengan koma baru nak keluar, mestilah dia miss satu rakaat ke ataupun sikit ke kan, ataupun lebih. Jadi kalau tak ada qamat boleh dengar, tak qamat tak boleh didengar. Melainkan orang kat dalam masjid, dia dengar azan dia, dia dah tak ada choice, dia terpaksa apa? Dia terpaksa siap-siap dan dia dah sampai kat masjid. Jadi tak ada peluang untuk apa ni, untuk lewat-lewatkan daripada datang ke masjid. Cantik juga macam itu kan. Tapi bagaimanapun ni, apa ni, perkara-perkara ni sebenarnya bukan kita punya hal sebenarnya. Kita bukan jaga masjid, kita pergi masjid je lah. Siapa yang patut belajar ni semua? Ahli jawatan kuasa masjid lah. Itu yang saya lihat tu. Nak kena buat kursus untuk apa ni, ahli jawatan kuasa masjid. Banyak benda yang mereka sepatut buat tak buat. Dan peratuk yang perkara-perkara yang tak sepatut mereka buat, mereka buat lah. Ya Allah, bulan puasa, World Cup, tak tahu quarter final, second round ke, dah semi final tu, Allah sampai final kita tak tahu. Ada ke pergi buka kat dalam masjid, buka live telecast? Live telecast ke recorded? Tak tahu. Takkan recorded live lah, masa ada pukul 3 pagi. Macam mana? Apa kita patut buat bulan Ramadan ni? Dia lah Falias kaji buli wal yu'minu bi. Susah eh? Tapi bukan maknanya semuanya dah rusak, semuanya dah binasa apa semua. Sebab apa? Kita orang bagaimanapun sebagai pendakwah ataupun orang Islam lah, pengkurangnya, kita mesti ada apa? Ada harapan. Letakkan harapan itu. Jadi kita kena berdakwah. Kita kena terangkan. Kena mungkin mereka tak faham. Dan mungkin kita terangkan pun mereka tak nak dengar. Satu kali mereka tak dengar. Jadi lama-lama mungkin diorang faham juga. 2010 World Cup. Sekarang dah mula dia punya apa tu. Sekarang kalau dekat kedai kopi kat Malaysia, sini je tak tahu lah, kat Malaysia semua dah start bola je. South Africa punya kan. Jadi penuh kedai kopi sekarang, dah penuh. Tahun 2010 kalau dia jatuh bulan Ramadan lagi sekali, kita tak tahu berapa lagi masjid. Dulu satu eh, sekarang tak tahu lah. Dulu tiga pula nanti. Kalau terawih lambat sikit aja memarah-marah. Baca Quran lebih satu muka surat je dah marah-marah. Lambat ni imam. Lebih rakaat pun tak boleh. Ini semua tak boleh. Doa kita lebih-lebih pun tangan lenguh dan sebagainya. Tak ikut sunnah semua keluar. Mana ada sunnah baca satu juzuk, satu juzuk, sampai 30 juzuk. Heran saya. Ini bid'ah ni menyusahkan orang dan sebagainya. Dia tak tahu kalau dia tak berdiri, dia duduk sudah lah kan. Memanglah dia bukan apa ni sunnah, tapi hampir dengan sunnah. Sunnah lebih banyak daripada itu, faham tak? Jadi kalau kita kurangkan, kita lagi dekat daripada sunnah ke lagi kurang daripada sunnah? Kita kalau kurangkan ada satu juzuk satu hari, lagi kurang daripada sunnah. Kalau boleh kita nak dua, sebab tu dekat Madinah yang kata satu juzuk, mereka baca lebih daripada satu juzuk satu hari. Lebih daripada satu juzuk satu hari. Qiyamul Lail mereka waktu malam tu, mula daripada buka 12 ke 1, saya tak ingat. Dia baca 10 malam 15 juzuk daripada Baqarah sampai surah Al-Kahfi. Sedap aja. Tapi tak penat. Syuk aja baca sampai pukul 3 je. Baca lagi banyak daripada dekat mana? Daripada dekat Mekah. Mekah pasal ramai orang yang dijaga sikit. Pun lebih juga. Dekat 10-11 juzuk juga. Itu tak termasuk yang terawih tadi ya. Bayangkan. Jadi kita baru sikit ni pun dah susah. Ni dia kata tak ikut sunnah. Macam mana tak ikut sunnah sikit? Memanglah belum lagi itu. Betul kalau boleh lagi bah. Lagi banyak. Betul lah mak kata. Kalau minimumnya kalau boleh tu kan. Kalau boleh khatamkan Quran satu kali dalam bulan Ramadan. Kalau boleh lagi banyak kali pun lagi bagus. Kalau kat negeri lain, kat Mesir, kat Kuwait. Yang saya tahu kat Kuwait, jangan kata satu juzuk, tiga juzuk. Dia punya terawih je ada 3 jam. Terawih baru tinggal 3 jam, belum kira mulai lagi. Dia jauh sangat dengan kita. Kita 1 jam 45 minit dah resah. Ada banyak sebab dia. Ada banyak sebab. Buat penghayatan Al-Quran dan kefahaman tentang ibadat ni dan sebagainya. Kadang-kadang mula susah, tapi lama-lama kita usahakan. Baik. Azan iqamah ni kita keraskan Begitu juga dalam ilmu lah. Macam gini kita pakai mikrofon ni, ada hadis dalam Bukhari meninggikan suara apa ni dalam mengajar ilmu. Apa hadis dia agak-agak? Bukannya buka buku Nabi SAW tinggikan suara. Nabi SAW kata wailul lil aqabi minan nar. Itu dia hadis dia. Silakalah bagi apa aqab tu apa? Tumit-tumit kaki daripada neraka, daripada api neraka. Sebab dia nampak apa? Nabi SAW lihat orang wuduk tak apa ni, tak basuh semua kaki. Dia Nabi SAW tinggikan suara. Dan Imam Bukhari ambil hadis tu sebagai dalil bahawa boleh tinggikan suara memberi ilmu. Lain eh, kita punya kefahaman dengan ulama punya faham. Dan kita boleh kiaskan dengan perkataan lain eh. Begitu juga seperti khutbah dan seterusnya, kita boleh tinggikan suara. Yang ketiga, kewajipan memenuhi panggilan Allah Ta'ala dengan iman dan amal soleh. Panggilan Allah SWT, Allah panggil kita juga eh, kita sebutkan, dengan iman dan amal soleh. Itu jawapan kita. Yang keempat, kebenaran yang sesungguhnya adalah dalam ketaatan kepada Allah. Dan kesesatan dolalah dan kebodohan al-jahal adalah dalam kemaksiatan kepada Allah. Itu hakikat dia. Yang benar itu sebenarnya adalah dalam ketaatan. Yang sesat, semua yang bodoh itu sebenarnya adalah maksiat kepada Allah SWT. Jadi orang buat maksiat ni semua orang yang sesat dan bodoh. Sama ada dia sesat dan bodoh, kedua-dua sekali lah. Kita lihat nota-nota kaki kat bawah tu, perkara yang kita boleh ambil faedah. Sebab kitab ni dah ada, kita baca kan, muka surat 293, nota kaki 520 tu tentang berdoa lagi. Kita boleh tambah, orang yang berdoa harus bersungguh-sungguh dalam berdoa dan tidak mengatakan ya Allah berikanlah saya sesuatu itu jika engkau kehendaki, insyita, jangan. Kerana Rasulullah SAW telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, idza da'a ahadukum falyazimil mas'alah wa la yaqulanna Allahumma insyita fa'atini fa innahu la mustakrihala. Allahumma ghfirni in syi'ta. Aku tak boleh bersama. Jika salah seorang dari kalian berdoa, maka bersungguh-sungguhlah dalam memohon. Dan jangan sekali-kali mengatakan ya Allah berikanlah saya sesuatu jika engkau kehendaki. Kerana tidak ada sesuatu pun yang membuatnya tidak suka. Tak ada yang memaksa Allah SWT. Kalau telah berikan ni sekarang nak pergi. Bukan ada orang paksa Allah SWT. Jadi kita kena sungguh-sungguh. Allahumma ighfirli, Allahumma wa'fu anni, Allahumma atina, Allahumma rzuqni, Allahumma atina fid dunya. Tak payahlah insyita insyita. Sama ada kita cakap ataupun dalam hati. 221 ini menunjukkan keutamaan berdoa, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dengan kata ibadah. Dengan sabda beliau, ad-du'a'u huwal ibadah. Rawahu Abu Dawud. Nabi SAW kata, doa itu adalah ibadah. Bukan doa itulah ibadah, satu-satunya ibadah. Tapi doa lah sepenting-pentingnya ibadah. Macam Al-Hajju Arafah. Wukuf di Arafah itulah haji. Adakah haji cuma wukuf Arafah? Ya? Banyak lagi kan ada. Tawaf ada, sa'i ada, melontar jamrah dan sebagainya. Tapi boleh kerana wukuf Arafah yang terpenting, disebutkan sebagai dialah haji. Begitu juga kat sini, kita ada solat, puasa dan seterusnya, tapi intinya adalah doa. Ini adalah hadis yang sahih. Adapun hadis doa mukhul ibadah, doa itu adalah otak ibadah, itu hadis yang lemah. Maknanya betul lah, tapi dia adalah hadis yang bukan datang dari Nabi SAW. Dan di antara faktor yang menyebabkan tidak dikabulkan doa ialah memakan makanan yang haram. Ini tambahan ya. Dan tergesa-gesa dalam berdoa, makan-makan haram, bukannya makan najis ke, makan apa ni, benda-benda yang kotor ke, minum arak ke dan sebagainya. Tapi termasuk kat sini adalah makan dia bersih, minum susu, makan kurma dengan roti, baguslah tu semuanya. Tapi duit yang dia beli kurma, duit yang dia beli susu tu kerjanya kerja yang tidak halal. Kerja kat casino lah nanti ya. Jadi macam gitu dia doa. macam mana nak dikabulkan, ataupun tergesa-gesa nak apa ni, nak cepat dikabulkan doa. Kejap-kejap tanya ustaz ni, dah doa-doa ni, apa lagi doa yang best yang boleh makbul punya? Mana-mana dia cari doa apa? Suruh tuliskan doa yang makbul-makbul, yang favorite-favorite ni. Maknanya apa? Maknanya dia tergesa-gesa lah nak dikabulkan doa. Siapa yang suka lah? Pergi dekat bos, tergesa-gesa nak minta sesuatu naik gaji. Ya, naik gaji akhir tahun kan sekarang. Nak bonus nanti lah, bukan nak sekarang. Minta-minta-minta tu dah sudah. Awalnya bonus cancel. Terpadam ke? Alhamdulillah yang masalah ni, ni cara ni kita ni je kan. Aku telah berdoa, ya, dia tergesa macam dia kata, aku telah berdoa tapi belum dikabulkan. Sampai sekarang dah bertahun-tahun doa tak kabul-kabul pun. Ini tak apa ni, tak sabar. Ada hadis dalam riwayat Muslim tentang hal demikian. Syekh Tani dalam Matalah ada bawa beberapa faedah lain. Yang pertama, as-siyamu wa zinnatu ijabati doa. Puasa itu adalah tempat dikabulkan doa. Adalah satu amalan yang membawa kepada apa? Dikabulkan doa. Sebab ayat doa ni datang selepas ayat puasa. Memang dalam hadis pun ada sebut, iaitu antara tiga doa yang dimakbulkan oleh Allah SWT, antaranya orang musafir, doa ibu kepada anaknya. Begitu juga dengan doa orang yang berpuasa. Dan sebaik-baiknya dan lebih-lebih dikabulkan doa itu adalah pada akhir berpuasa, iaitu pada apa ni, selepas berbuka ataupun ketika berbuka. Ketika buka kita makan, kan tengah makan nak doa macam mana? Maksudnya ketika nak maghrib tu, nak tunggu azan tu, kita berdoa. Sebab dah lepas tu tak ada time nak doa. Time dia cuma nak makan cepat-cepat, lepas tu nak siap nak solat maghrib, bila nak doa? Jadi sebab tu kita apa ni, doa sebelum berbuka. Semua puasa umum lah, puasa wajib lebih-lebih lagi. Kalau ada orang tengah duduk nak berbuka dan angkat tangan nak berdoa, itu sunnah. Dia beramalkan dengan hadis dan juga yang terdapat dalam ayat. Dan tadi kita dah terangkan tentang rahmat Allah SWT. Allah SWT memanggil hamba-hambanya sebagai hamba-hambanya, ibadi hamba-hambaku. Jadi itu sayangnya Allah SWT pada kita, dia panggil kita sebagai hamba-hambanya. Dan menyebabkan tentang sifat dekatnya Allah SWT. Dan ni bukan maknanya dekatnya malaikat Allah SWT pada kita, ataupun dekatnya rahmat Allah SWT pada kita. Dalam ayat ni bukan maksud itu. Dalam ayat ni maksudnya dekatnya zat Allah SWT pada kita, zatnya sifat Allah SWT pada kita. Adapun dalam ayat lain, tafsiran dia mungkin lain. Dalam surah Qaf, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada apa? Daripada urat hablil warid, daripada urat-urat nadi ni. Jadi Allah SWT ke dekat, lebih dekat dengannya daripada dekatnya uratnya dengan dirinya. Uratnya dah dekat dalam tangan dia dah, dekat apa, dekat badannya. Jadi kata ulama, tafsir ayat Qaf dalam surah Qaf ni bukan Allah yang dekat, tetapi adalah malaikat-malaikat Allah SWT. Dalilnya sebab itu Allah kata, ketika dua malaikat yang talaqqal mutalaqqiyan ni, yang menulis mencatik ni, anil yamin ni daripada kanan dan kiri yang mencatik. Itu juga dalam surah Al-Waqiah, kalau la iza balagatil hulquma wa antum hina idzin tanzuruna wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kalau la iza balagatil hulqum, dan tahuilah apabila roh tu dah sampai ke hulqum, kata barakalakum wa antum hayyina izin tanzurun, dan kamu ketika itu melihat, kata ulama melihat tu lihat roh tu nak keluar, orang nak mati katanya mata dia ikut apa ni naik atas kan, sebab apa dia tengah lihat roh dia keluar dari mulut daripada kerongkong ni. Dan wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, dan kami lebih dekat dengan roh tadi tu, dengan diri kamu, daripada tapi kamu yang tak nampak. Dan kat sini kata ulama pun bukan Allah SWT yang lebih dekat tu, bukan Allah SWT, tapi adalah para malaikat yang apa, yang mencabut nyawa. Adapun ayat kita ini, fa inni qarib, maka aku dekat, ni bukan malaikat dan ni bukan rahmat Allah SWT yang dekat. Sebab dalam ayat lain memang disebutkan inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, dalam surah Al-A'raf, sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik, buat ihsan, itu rahmat Allah. Tapi yang ini adalah rapatnya ataupun dekatnya Allah SWT. Cuma permasalahannya tadi kita dah katakan, bagaimana Allah SWT itu boleh dekat dan dia juga paling tinggi atas arasnya. Dua sifat yang nampaknya berbeza. Dia juga kita adalah, kalau kita faham sifat Allah SWT, bagaimana alam semesta ini dengan Allah SWT, bahawa di dalam genggaman Allah SWT, kita faham. Cuma dia dekat juga dengan Allah SWT. Orang Yahudi tahu sebenarnya cerita ni. Cerita ni pula apa ni, tentang sifat Allah SWT ini. Dalam hadis pun ada. Dia tanya pada Nabi SAW apa ni, tentang Allah SWT akan mengumpulkan langit dan apa ni, dan melipatnya dan seterusnya. Waktu kita tengok ada cerita-cerita Hollywood ni kan. Dia bayangkan apa ni, apa ni, ada orang-orang apa alien ke apa kat dalam dalam bola kat tangan macam yoyo dan sebagainya kan. Dia dapat daripada mana? Dia dapat daripada kitab-kitab lah, kitab Taurat dan sebagainya kan. Bukan antara apa ni, ajaran dalam Al-Quran dan hadis. Jadi kita tak boleh, kita dilarang untuk membuat tamthil lah. Jadi syarat apa ni diperkenankan doa tadi kita dah sebutkan. Ya, itu je yang kita, yang lain kita dah sampaikan. Ada apa-apa soalan? Ya. Dekat ilmu yang Allah SWT, dekatnya rahmat Allah SWT, dekatnya penglihatan Allah, pendengaran Allah SWT, bantuan, petunjuk dan sebagainya. Semua yang boleh masuk, semua ada dalam sini. Termasuk zat Allah SWT. Kenapa tak boleh? Semua orang boleh, kata boleh. Ilmu boleh dekat, penglihatan boleh dekat, pendengaran boleh dekat, hidayat, rahmat boleh dekat. Kenapa zat Allah SWT tak boleh dekat? Sebab awak kias kan Allah SWT, kita dengan Allah SWT. Sebab kalau Allah dah dekat, maknanya dekat macam satu bilik. Sebab itu, bila dah sampai situ je, kita maknanya, kita stop. Kita hanya cakap apa yang Allah SWT katakan. Kita sifatkan Allah SWT, apa yang Allah SWT sifatkan untuk zat ni sendiri. Dan dia lebih mengetahui, Allah ya'lamu man khalaq, dia yang menciptakan kita. Dia lebih tahu tentang dirinya, bukan kita yang tahu tentang Allah SWT. Cuma apa kita katakan, Allah tu dekat dengan zatnya, tapi dengan cara tak ada kaifiah lah. Dengan maksud tak ada kaifiah tu, dengan bagaimana tu kita serahkan kepada Allah SWT. Kita tak sungkil-sungkil dan kita tak nafikan pandai-pandai. Kalau tidak, kita katakan nanti apa hal dengan sifat-sifat lain pula. Banyak lagi sifat-sifat Allah SWT, maha tinggi ada, az-zahir wal-batin dan seterusnya. Banyak lagi sifat-sifat Allah SWT. Jadi manhaj salafus soleh adalah kita isbatkan apa yang Allah SWT isbatkan untuk dirinya sendiri, dengan kita serahkan bagaimananya pada Allah SWT. Yang penting sifat itu layak bagi Allah SWT. Dan tadi kita dah bayangkan, kita bayangkan alam semesta dalam tangan Allah SWT. Macam mana boleh kata jauh? Tidak boleh jauh lagi. Dia boleh tak nama Abdul Qarib, boleh tak? Adakah Qarib tu satu nama Allah SWT? ini permasalahan satu hari lah kalau sempat kita nak kena syarahkan juga tentang masalah asma' wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Bila masanya kita boleh namakan Allah SWT dengan sifat, dengan sifat. Ada soalan ni? Selalu bila datang kita nak ambil ayat lagi satu dalam rancangan, selalu nak lebih aja. Tapi bila dah sampai tak habis. Itulah dia. Cuma saya khawatir kalau terpanjang sangat kita pendekkan. Tapi macam ada lagi tak boleh habis. Jadi ambil sikit-sikit lagi bagus lah. Jadi sikit-sikit. Sikit-sikit pun kita dah sampai dah dua juzuk. Nah, istihadah. Istighatsah dengan isti'anah. Okey. Isti'anah. Isti'anah alif sinta tu dia ada anah lah. Ya'unu atau yu'inu aunun. Mauna pernah dengar kan? Ini semua adalah apa ni kalimat-kalimat daripada ain waw dengan nun. Aun. Iaitu maknanya adalah tolong. Tolong, bantu, tolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami minta tolong, nasta'in. Hanya padamu. Jadi isti'anah ada alif sin dengan ta', maknanya kita minta. Minta tolong. Jadi dia umum lah, apa juga pertolongan. Istighatsah daripada ghain waw dengan ta', ghaus. Jadi aun ini ghaus. Yastaghitsu, nastaghitsu. Jadi apa maknanya istighatsah? Istighatsah ni lebih hebat daripada apa ni? Keadaannya daripada isti'anah, daripada minta tolong biasa. Daripada sudut mana dia hampir-hampir awak dalam kecelakaan, lepas tu awak minta dibantu untuk menyelamatkan daripada kemusnahan kecelakaan tu. Jadi contoh yang ulama berikan seperti orang yang apa ni ada di tengah lautan dan ada orang dekat atas. Dia tak boleh berenang, tak boleh apa semuanya. Dia minta orang tu tali ke ataupun hulur tangan ke. Kalau orang tak mudah lah. Jadi bila dia minta tu, orang tak panggil isti'anah lagi. Orang dah panggil istighatsah. Jadi dia lebih apa? Lebih kritikal lah. Minta tolong juga. Tapi lebih kritikal daripada isti'anah. Dan dia juga isti'anah juga. Minta tolong juga. Tapi lebih kritikal. Jadi dua-dua itu adalah apa? Adalah perbuatan yang kita hanya minta pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak minta, jadi kalau tak hujan, kita pun sebut istighatsah juga. Istighatsah. Istighfar tu adalah bentuk istighatsah. Kata Allah SWT, Nabi SAW minta tu, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Turunkan hujan. Sebab dalam keadaan kemarau, siapa lagi yang boleh bantu? Melainkan Allah SWT. Kalau tak turun hujan, apa akan jadi? Mati semua. Jadi barang siapa yang meminta pertolongan isti'anah atau meminta yang lebih dahsyat lagi istighatsah kepada selain Allah SWT dalam perkara yang tidak boleh, yang tidak berkuasa terhadapnya melainkan Allah, maka dia telah mensyirikkan Allah SWT dalam apa? Dalam ibadat. Dia tidak mentasdikkan la ilaha illallah, bukan telah membatalkan. Walaupun dia baca la ilallah 100 kali, walaupun dia solat, walaupun dia puasa. Cuma lafaz dia beza-beza. Lafaz dia beza-beza lah. Orang-orang kadang-kadang pakai Allahumma astaghfirhu bika dan sebagainya. Allahumma aghithna. Itu kalau minta pada Allah SWT. Kalau minta pada selain Allah SWT, ya Rasulullah, aghithna ya Rasulullah. Aku sebenarnya dengar dia. Aghithna ya Rasulullah. Tolonglah, selamatkanlah kami, wahai Rasulullah. Bukan tolong ya. Selamat. Selamatkan daripada neraka ke, selamat daripada malapetaka dunia ke, wallahualam. Syirik. Kadang-kadang dia minta madad. Madad ya Rasulullah. Madad ni daripada mim dengan dal. Mad namanya panjang kan? Mad jaiz, mad apa? Mad wajib, mad tak wajib, macam-macam mad ada. Mad lazim. Jadi mad asalnya panjang. Panjangkan apa? Tangan kita bantu. Madad. Jadi madad kalau satu askar tu sedang apa ni berperang dengan musuh misalnya. Lepas tu dia punya supply dah habis, apa tu orang dia punya pun dah tak, dia nak reinforce. Jadi dia minta apa? Madad. Maksudnya apa? Dia minta reinforcement. Faham. Jadi dia punya pertolongan lain macam sikit. Itu maknanya madad. Madad daripada rezeki, madad daripada itu. Ini kalau minta pun dia punya makna sama dengan istighatsah gitu. Kata dalam surah Al-Anfal tadi kita baca apa? Istastaghfiruna rabbakum fastajabakum. Ingatlah ketika kamu minta tolong supaya menangkan kamu dalam peperangan. Itu dalam peperangan apa? Peperangan Badar. Fastajabakum, Allah perkenankan doa kamu. Jadi dia bentuk doa. Jadi ayat itu dalil bahawa istighatsah itu hanya boleh kita minta daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bantu apa? Dia punya reinforcement. Bukan truk manusia. Dia bawa apa ni? Truk malaikat. Malaikat yang turun. Wah. Berapa banyak? 1,000 malaikat mula-mula. Lepas tu tambah sampai 3,000 malaikat. Salah tu. Alafin minal malaikat. Wah. Walaupun nampak 300 orang, tapi dah datang apa ni? Dah sampai 1,000-3,000 orang. Jadi dengan apa ni? Sebab kita minta hanya pada Allah SWT. Wallahualam bissawab. Jadi kita faham kalau kita baca ayat ini, tak ada orang lagi sepatutnya minta kepada syekh, tawasul pada nabi ataupun apa lagi, minta pada kubur ataupun pada apa-apa juga selain Allah Subhanahu taala, tukang sihir, dukun dan seterusnya. Itu semua kesalahan dengan ayat. Ada satu perkara saya teringat sikit. Saya ada dengar satu ceramah dari ustaz yang popular jugalah dekat Singapura ni. Dia tengah syarahkan hadis tentang apa ni dosa syirik, hadis Ibn Mas'ud. Apa ni dosa apa yang paling besar? Ibn Mas'ud kata apa? Ya Rasulullah SAW, kau jadikan Allah untuk Allah niddan wa huwa khalaqak, satu sekutu sedangkan dia telah menciptakan kau. Itu dosa yang paling besar sekali. Baik. Saya nak awak dengar syarahan dia tu. Lepas tu kita nilaikan dan kita betulkan kalau tak betul. Jadi kata dia syirik ni apa doa apa ni minta pada selain Allah SWT ni, ini syirik. Sebab apa? Minta pada patung, minta pada pupuk, minta pada apa juga selain Allah SWT ni syirik. Sebab bila kita minta, maknanya kita yakin ada dalam hati kita apa? Mengharapkan pada selain Allah SWT, pada benda-benda ni, pada makhluk-makhluk yang lemah ni. Kita dah yakin, kita ada kepercayaan bahawa patung ni ke kayu tu ke apa semua ada kuasa nak apa ni, nak perkenankan permintaan kita. Betul? Jadi itu sebab dia dosa yang paling besar. Faham tak? Jadi bila kita minta pada selain Allah SWT, maknanya kita ada etikat bahawa patung tu ke wali ke apa ke tu semuanya tu mampu memperkenalkan Tuhan kita. Itu sebab dia syirik. Lepas tu dia pula cakap, tapi ada orang kata, saya minta pada patung, saya pakai tangkal ataupun baca dalam dia apa serapah apa tu semuanya yang ada syirik pun, saya tak etikat bahawa benda-benda ni, cincin ni ke apa, boleh yang apa ni boleh menyelamatkan aku. Yang aku yakin aku tak, Allah SWT yang izinkan benda-benda ni untuk menyelamatkan aku atau perkenaan doa aku. Sama macam orang tu sakit, dia sakit dia pergi mana sekarang? Dia pergi ke tabib, doktor. Adakah bila aku jumpa doktor tu, aku yakin bahawa doktor tu yang sembuhkan aku, dia kasi ubat, ataupun Allah yang sembuhkan aku? Allah yang sembuhkan aku kan? Sebab tu tak ada ulama kata jumpa doktor kita syirik. Jadi aku pun sama juga, aku pergi patung, jumpa patung, pergi kat kubur ni, aku pergi kat tempat syekh ni dan sebagainya, minta pada dia dengan etikat bahawa Allah SWT adalah saja yang maha berkuasa. Jadi dia kata walaupun macam itu, ada risiko syirik. Dia kata apa? Ada risiko syirik. Ini pasal baru dengar semalam. Jadi saya mesti ingat lah. ada risiko syirik. Sebab nanti dia takkan apa, dia risiko dia dia bila dalam lama dia minta nanti apa, lalu dia terpercaya dengan teryakin sampai dia yakinlah dan etikat bahawa selain Allah SWT ni yang dia minta ni ada kuasa nak memperkenankan permintaan. Lepas tu dia bawakan macam orang minum arak. Sebab kita kalau mula dia minum arak, apa ni, apa jadi apa? Susah nak tinggalkan. Sama juga dengan orang yang main apa ni, sihir. Orang yang minta ni sebenarnya susah nak tinggalkan. Lama-lama kita yakin kepada benda tersebut. Jadi apa Ustaz ni faham tentang syirik? Apa yang dia faham dengan syirik? Hanya pada dia hanya etikadkan bahawa selain Allah SWT ada kuasa kerja Allah SWT. Dan itu namanya apa? Syirik apa? Rubuh. Rubuh biar. Dia faham cuma syirik rubuh biar. Adapun peminta tu sendiri itu bukan syirik selagi tak ada apa, tak bercampur dengan etikad. Dan diharamkan tu hanyalah dikhawatir apa ni, ada etikad syirik rubuh biar. Jelas Ustaz ni tak faham apa makna syirik. Sebab apa? Dia tidak ada faham, dia tak ada kefahaman yang benar tentang makna la ilaha illallah sendiri. At first place dia tak faham. So, la ilaha illallah tu tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Bahawa kalau awak sembah selain Allah, sama ada awak yakin Allah masih Rabb yang maha berkuasa ciptakan dan sebagainya ataupun tidak, itu tetap syirik. Dan ini juga dia tak faham tentang apa? Masalah jahiliyah. Bukan masalah-masalah jahiliyah. Nabi SAW jumpa orang-orang Quraisy yang sebab patung ada, yang sebab kayu, sembah malaikat, sembah pokok, sembah Nabi, sembah orang salih. La ta'uzah tu orang-orang salih. Tapi bila kita tanya dia, siapa yang menciptakan, siapa yang maha berkuasa ciptakan langit dan bumi, man khalaqa samawati wal ardh la yaquluna Allah, semua yang kata Allah SWT. Adakah itu bermanfaat? Adakah itu masukkan dia ke dalam agama Islam? Atau Nabi SAW terang dia juga sampai dia ucap la ilaha illallah dan apa ni, dan tinggalkan syirik. Itu menunjukkan bahawa kefahaman. Kalau Ustaz dengan ini apa lagi murid Ustaz, maksud kita macam itulah. Saya tak sebutkan nama dia, awak tak tahu kan. Tapi saya nak katakan ini berlaku kan di Singapura. Sebab tu pada mereka minta syafaat pada dengan Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, syafaatkan kami. Tawassul, nama je tawassul. Tabaruk, nama je tabaruk. Tapi hakikatnya apa, minta kepada Nabi ke, minta kepada wali dan sebagainya. Mereka kata tak syirik selagi kita tak yakin bahawa Nabi itu atau wali itu ada kuasa macam Allah SWT. Nampak? Macam itu mereka faham. Jadi cuma apa masalah dia? Risiko nanti syirik. Sebab itu bukan syirik sebenarnya, tapi risiko jadi syirik. La ilaha illallah. Macam nak pergi cakap dengan dia nak ajarkan apa ni. Okay. Dan itu bukan ada ada syahadah kecil-kecil itu, dia punya dia punya gulung ijazah dah besar-besar, dah tinggi-tinggi. Jadi kalau awak tahu tentang tauhid, tahu tentang syirik, istighasah, isti'anah dan sebagainya, yang penting apa juga ibadat hanya diserah kepada Allah Subhanahu Taala. Maka bersyukurlah kepada Allah SWT atas nikmat ilmu. Inilah ilmu yang yang bermanfaat. Ilmu yang paling penting itu. Yang menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Berhenti di sini dahulu. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum.